Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin, hadirat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah dan kita masih melanjutkan tentang bahasan perang Khandaq, ya. Perang Khandaq. Maka setelah Rasulullah SAW para sahabat menggali Khandaq, ya, maka dibuatkanlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam kemah, disitulah Rasulullah SAW tinggal, ya, sambil mengawasi pekerjaan kaum muslimin dan persiapan kaum muslimin dan mengawasi berjalannya peperangan. Sambil menunggu datangnya musuh, maka para sahabat terus mengadakan penjagaan, ya. Kemudian akhirnya datanglah Al-Ahzab, datanglah pasukan 10.000 orang, 4.000 dari Quraisy dan sisanya 6.000 dari campur baur dari berbagai macam suku. Tentu jumlah yang sangat besar, sementara kaum muslimin cuma 3.000 kurang, ya. Maka Allah menggambarkan tentang bagaimana keyakinan kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh." Tatkala kaum mukminin melihat Al-Ahzab, itu sekutu kaum musyrikin yang datang untuk menyerang kota Madinah, mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada kami dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menjanjikan kami akan bertemu dengan kondisi seperti ini. "Wa shadaqa Allah wa rasuluh." Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tidak menambah mereka kecuali semakin beriman dan semakin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi genting seperti ini membuat iman mereka semakin naik. Ya, memang kondisi genting, mengerikan. Musuh tidak terbayangkan, 10.000 sangat banyak, ya. Secara perhitungan tentunya sangat berat melawan jumlah yang begitu besar. Tetapi mereka semakin beriman dan mereka semakin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin ketika mereka sampai di kota Madinah, maka mereka dikagetkan dengan adanya Khandaq yang mereka tidak duga sebelumnya. Mereka dikagetkan dengan Khandaq dan mereka mengatakan ini adalah trik yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya. Kemudian mereka pun menelusuri Khandaq tersebut. Mereka berjalan dari titik ke titik berikutnya, menelusuri mana kira-kira tempat yang bisa mereka lewati. Ya, ada poin yang mungkin mereka bisa lewati karena mungkin Khandaqnya sempit sehingga bisa diloncati oleh kuda. Namun kalau mereka mau mendekat, maka kaum mukminin menghujani mereka dengan panah, ya, sehingga mereka tidak bisa memperhatikan mana posisi yang lemah untuk mereka lompati Khandaq tersebut. Dan akhirnya mereka mengepung kaum muslimin sekitar 20 hari lebih mereka mengepung kaum muslimin dan tidak terjadi pertarungan kecuali hanya sekedar saling memanah di antara mereka. Dan akhirnya mereka pun pulang tanpa bawa hasil sama sekali. Di dalam kondisi genting seperti itu, Abu Sufyan terus berpikir bagaimana bisa mengalahkan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan mengirim Huyay bin Akhtab, bapaknya Sofiyah. Huyay bin Akhtab adalah pimpinan dari kabilah Yahudi, kabilah Bani Nadhir. Sehingga dia adalah Huyay bin Akhtab An-Nadhiri. Adapun anaknya Sofiyah bintu Huyay bin Akhtab An-Nadhiriyah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan, dia diusir ketika melakukan pengkhianatan. Kemudian dialah yang memprovokasi sehingga terjadinya Al-Ahzab. Ya. Jil Al-Ahzab datang kemudian menyerang akibat provokasi bapaknya Sofiyah. Ini perlu kita tekankan nanti, ya. Karena ketika Nabi menikah dengan Sofiyah, nanti ya, sebagian riwayat menyebutkan tentang bapaknya ini, ya. Jadi bapaknya ini provokator ulung yang telah mengumpulkan kaum musyrikin dari berbagai macam tempat untuk menyerang kota Madinah. Abu Sufyan cerdas, dia kemudian memanggil Huyay bin Akhtab, kemudian dia berkata, "Pergilah engkau ke Bani Quraidah." Di mana tempat tinggal Bani Quraidah? Bani Quraidah tinggalnya di selatan. Mana sudah kita jelaskan tentang posisi Khandaq. Ya, kalau ini kota Madinah utara, maka kaum musyrikin Ahzab datang dari arah utara. Karena disinilah yang aurat yang terbuka bisa dimasuki oleh pasukan dalam jumlah yang banyak. Sementara dari belakang ini banyak pohon-pohon korma dan ditempati oleh orang Yahudi, di antaranya Bani Quraidah. Dari Bani Quraidah. Nah, Abu Sufyan menyuruh Huyay bin Akhtab untuk bisa menerobos masuk, karena dia ngerti, dia pernah tinggal di kota Madinah. Bagaimana caranya dia bisa masuk ke Bani Quraidah di bagian bawah kota Madinah, agar menyuruh mereka membatalkan perjanjian damai mereka dengan Rasulullah SAW, agar mereka ikut menyerang kota Madinah. Akhirnya Huyay bin Akhtab pun pergi menuju pimpinan Bani Quraidah, namanya Ka'ab bin Asad Al-Quradhi. Ka'ab bin Asad Al-Quradhi, pemimpin Bani Quraidah. Maka ketika Huyay bin Akhtab mengetuk pintu, maka dia tutup pintu, dia tidak mau buka. Ka'ab bin Asad Al-Quradhi tidak mau buka pintu bagi Huyay bin Akhtab. Akan tapi Huyay bin Akhtab terus alaha, dia mengatakan ayo buka ya. Maka dia pun mengetuk-ngetuk pintu, dia pukul-pukul pintu. Kemudian dia berkata, waihaka ya Ka'ab, iftah li. Kata dia, celaka engkau wahai Ka'ab, buka pintu untukku. Waqala Ka'ab dari Bani Quraidah, pimpinan Bani Quraidah berkata, waihaka ya Huyay, innaka mru'un mas'um. Dia balas, celaka engkau wahai Huyay bin Akhtab, engkau adalah lelaki pembawa sial. Wa inni qad ahadtu Muhammadan falastu binaqidin ma baini wa bainahu. Aku sudah membuat perjanjian damai dengan Muhammad, dan aku tidak akan batalkan perjanjian damaiku dengan Muhammad. Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqan. Aku tidak melihat dari Muhammad kecuali dia menunaikan janji dan dia jujur. Dia tidak punya kesalahan. Ngapain aku membatalkan janji? Pulang kamu. Kata Huyay, wa hayaka ya Ka'ab, iftah li ukallimak. Wahai Ka'ab, celaka engkau, bukakan pintu, aku mau ngomong dulu. Dengar dulu kita ngomong. Qala ma ana bi fa'il, aku tidak akan bukakan pintu bagi engkau wahai Huyay, pulanglah engkau. Maka Huyay berkata, wallahi ma aglaqtal hisna duni illa takhawufaka min an akula min jashishatika. Maka dia ngejek, dia bilang, wahai Ka'ab, kau itu tidak membuka pintu karena kau takut aku ikut makan di rumahmu, kan? Ya, karena kau takut aku ikut. Jashisha itu salah satu jenis makanan, yaitu daging dicampur dengan daqiq, dengan tepung, ya. Jadi dia mengatakan, kau ini sebenarnya tidak membuka pintu, kenapa? Kau takut aku makan bersamamu. Akhirnya, Ka'ab Al-Quradhi akhirnya membuka pintu. Masuklah Huyay. Kemudian dia berkata, wai hakaya Ka'ab. Kata Huyay, celaka engkau Ka'ab. Ji'tuka bi'izzid dahri wa bi bahri tam. Ya. Aku telah datang kepada engkau dengan membawa kejayaan masa. Dan aku telah membawa kepada engkau lautan yang sedang bergejolak ombaknya. Jiktuka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadati. Aku telah datang kepadamu membawa orang-orang Quraisy dengan para pemimpinnya, dengan para orang-orang mulianya. Wa bi Ghatafan ala qadatiha wa sadati. Aku telah bawa pasukan dari kabilah Ghatafan dengan seluruh pemimpinnya, mereka datang semuanya. Wa qad ahaduni ala an la yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa mamahu. Dan mereka semua telah berjanji kepadaku, Quraisy, Ghatafan, 10.000 pasukan. Semuanya sudah janji tidak akan meninggalkan kota Madinah sampai menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ka'ab berkata, ketika Huyay memprovokasi, kata Ka'ab, dia masih cerdas, dia mengatakan, Jiktani wallahi bidhullid dahri wa bihajamin qad haraka ma'ahu fahuwa yar'udu wa yabruku wa laysa fihi syai'. Wahai Huyay bin Akhtab, demi Allah, kau tidak datang dengan membawa, ya, yang hebat, tapi apa yang kau bawa? Kau datang dengan membawa kehinaan masa. Kau datang dengan membawa awan yang sudah turun hujannya. Tidak ada air hujan lagi turun dari awan tersebut. Yang ada cuma ada suara guntur dan petir, tapi tidak ada hujannya sama sekali. Artinya kau ini ngomong kosong doang. Wahai hakaya Huyay, fada'ni wa ma'ana fa'alehi. Wahai Huyay, tinggalkan aku, biarkan aku menjalani apa yang aku jalani. Sungguhnya aku tidak melihat dari Muhammad sedikit pun kecuali kejujuran dan menunaikan janji. Demi Allah, ma akrahni ala din. Muhammad tidak pernah memaksakan aku untuk mengikuti satu agama. Ya, dan dia tidak pernah merampas harta kami. Dan kami tidak menemukan suatu pun yang kami benci darinya. Tidak ada. Dalam urusan perjanjian, Muhammad jujur. Wa anta tad'u ilal halaka. Adapun kau, wahai Huyay, engkau menyuruh kami kepada kebinasaan. Fanudhakiruka Allah illa ma a'faitana min nafsik. Maka saya ingatkan engkau kepada Allah, tinggalkan kami. Ya. Tetapi ternyata Huyay terus merayu. Dia Yahudi ulung, ya. Dia sudah bisa provokasi 10.000 orang. Masa provokasi satu orang tidak bisa? Dia terus rayu. akhirnya Ka'ab Al-Quradhi akhirnya nurut kepada Huyai. Tapi Ka'ab Al-Quradhi ambil janji dari Huyai. Janjinya, la'in raja'at Quraisyun wa dughatafan, walam yusibu Muhammadan an yadkhula ma'ahu fi hisnihi wa yusibuhu ma yusibu bani Quraisy. Ingat wahai Huyai, kalau ternyata Quraisy kabur nanti dari kota Madinah, Ghatafan kabur semuanya, 10,000 kabur, kau tidak boleh kabur. Kalau mereka kabur, kau harus tinggal bersamaku di sini, di Bani Quraisy. Apa yang menimpa kami harus menimpamu juga. Akhirnya Huyai setuju, ya. Pokoknya aku tidak akan kabur, kalau mereka kabur aku akan tinggal bersamamu. Apa yang menimpamu akan menimpaku juga. Akhirnya Ka'ab bin Asad Al-Quradhi akhirnya membatalkan perjanjian damai dari sepihak di masa-masa yang genting tatkala 10,000 orang pasukan sudah datang menyerang kota Madinah. Kemudian mereka pun merobek surat perjanjian tersebut, ya. Kemudian mereka gabung dengan orang-orang musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Tatkala Bani Quraidah sudah membatalkan perjanjian damai, Nabi mendengar desas-desus akan hal ini. Maka Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW menyuruh Zubair bin Awam untuk mengecek. Coba cek. Apakah benar kabar yang sampai kepada aku bahwasanya Quraidah telah membatalkan perjanjian? Maka Abdullah bin Zubair meriwayatkan. Kuntu yawmal ahzab ju'iltu ana wa Umar bin Abi Salamah fin nisa. Ketika perang Ahzab, aku Abdullah bin Zubair dan Umar bin Abi Salamah, kami dijadikan sebagai penjaga di kaum wanita, itu di kota Madinah, ya, di jantung kota Madinah. Karena wanita-wanita tidak ikut keluar di Jabal Sela untuk berperang, tapi mereka menanti di dalam kota, dan ada sebagian lelaki-lelaki yang diberi tugas untuk menjaga mereka, terutama remaja-remaja seperti Abdullah bin Zubair dan juga Umar bin Abi Salamah. Fanadhartu fa'idha ana bi Zubair ala farasihi takhtalifu ila bani Quraidah marratain aw thalathan. Tiba-tiba aku melihat bapakku Zubair bin Awam bolak-balik naik kuda, bolak-balik menuju ke Bani Quraidah, karena di belakang, di bagian belakang, di bagian selatan. Falamma raja'tu, tatkala aku kembali, aku berkata, ya abati ra'aituka takhtalifu. Aku lihat kau tadi, ayahanda tadi, aku lihat kau bolak-balik. Wal ra'aitani ya bunaya, kau lihat aku tadi putraku. Qultu na'am. Kemudian kata Zubair bin Awam, kana Rasulullah SAW qala man ya'ti bani Quraidah fa ya'tini bi khabarihim. Siapa yang pergi ke Bani Quraidah dan membawakan kabar tentang mereka kepadaku, maka aku pun berangkat menuju Bani Quraidah untuk mengecek kondisi mereka, ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, man ya'tina bi khabaril qaum. Siapa yang mau pergi ke Bani Quraidah untuk mengecek bagaimana kabar tentang mereka? Zubair berkata, ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Faqala man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang bisa mendatangkan kabar dari Quraidah? Kata Zubair, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Rasulullah lagi, man ya'tina bi khabaril qaum. Siapa yang bisa mendatangi Bani Quraidah untuk memberikan kabar tentang mereka? Zubair berkata, ana. Aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariya az-Zubair. Sungguhnya setiap nabi ada penolongnya, dan penolongku adalah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ya, ini dalil tentang keutamaan Zubair, karena dia mengatakan inna hawari, sungguhnya penolongku orang dekatku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu belum ada kabar yang jelas apakah Quraidah memutuskan perjanjian damai atau tidak. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus lagi dua Sa'ad, Sa'ad bin Mu'adh pemimpin suku Aus dan Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Khazraj. Maka mereka berdua pun berjalan, dan bersama mereka adalah Abdullah bin Rawaha. Mereka bertiga. Oh, ada satu lagi Khawat ibn Jubair, berempat. Maka Rasulullah SAW berkata, intaliku, pergilah kalian berempat. Hatta tanzuru ahakun ma balagana an haula. Cek, apakah benar kabar yang sampai kepadaku bahwasanya mereka telah membatalkan perjanjian damai? Fa in kana haqqan falhinu li lahnan a'rifuhu. Kalau ternyata benar, tolong berikan aku isyarat. Jangan terang-terangan. Berikan aku isyarat. Wala tafuttu fi a'dha'in nas. Jangan kau bikin orang-orang menjadi lemah, menjadi gentar. Wa in kanu 'alal wafa' fi ma bainahu wa bainahum fajharu bihi linnas. Kalau ternyata mereka masih orang-orang Yahudi, masih kokoh di atas perjanjian damai, maka kabarkanlah berita tersebut. Dan ini menunjukkan fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi posisi peperangan. Karena kalau kaum muslimin tahu ternyata Yahudi membatalkan perjanjian damai, kemudian tersebar berita, bisa jadi melemahkan pasukan kaum muslimin. Makanya dia mengatakan Kalau ternyata mereka membatalkan perjanjian damai, tolong kasih isyarat saja, jangan terang-terangan. Tapi kalau mereka tetap di atas perjanjian damai, maka jelaskan kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka berempat pergi menuju Bani Quraizah. Akhirnya mereka dapati ternyata berita tersebut benar. Dan bahkan mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata dengan sombongnya, la ahda baina wa baina Muhammad wa la akad. Tidak ada perjanjian antara kami dengan Nabi, dengan Muhammad, tidak ada perjanjian, tidak ada akad. Kemudian akhirnya para sahabat mengatakan, marilah kembali untuk memperbarui perjanjian damai. Kata mereka, enggak bisa. Al-ana waqad kusira janahuna. Kau ingin kami berjanji damai lagi, sementara saudara-saudara kami Bani Nadir sudah terusir. Ya. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah mencaci maki mereka. Maka Sa'ad bin Mu'az mendiamkan Sa'ad bin Ubadah. Beliau berkata, da anka musyatamatahum, fama baina wa bainahum arba minal musyatamah. Wahai Sa'ad bin Ubadah, tidak usah kau caci mereka. Apa yang terjadi antara kita dengan mereka lebih daripada sekedar caci maki. Akan terjadi peperangan. Kemudian akhirnya Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah kembali kepada Nabi bersama dua orang tadi. Kemudian mereka beri salam kepada Nabi SAW. Kemudian mereka beri isyarat. Kata mereka, Adlun wal Qarah. Adlun wal Qarah. Adlun wal Qarah ini dua kabilah yang pernah berkhianat kepada Nabi sebelumnya. Jadi mereka tidak bilang Bani Quraidah berkhianat, mereka cuma mengatakan Adlun wal-Qarah. Dan Nabi sudah paham, oh berarti Bani Quraidah berkhianat. Maka Nabi berkata, Allahu Akbar, abshiru ya ma'asyarul muslimin. Ya, Allahu Akbar, bergembiralah wahai kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah SAW pun memakai menutup wajahnya, kemudian Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan bajunya, ya. Kemudian Rasulullah SAW berbaring, ya. Kemudian kondisi semakin menegangkan, kondisi semakin menakutkan, ya. Apalagi kondisi Bani Quraidah yang membatalkan perjanjian, tapi Rasulullah SAW memberi semangat kepada para sahabat, kata Rasulullah SAW, abshiru bifatihlai wa nasrihi, bergembiralah kalian dengan kemenangan dari Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kabar akhirnya tersebar bahwasanya Bani Quraidah berkhianat. Ya. Ini di kondisi sangat genting. 10.000 pasukan sedang mengepung kaum muslimin. Dari atas 10.000, dari bawah sekitar 700 orang atau ratusan orang. Bani Quraidah berkhianat. Maka para sahabat luar biasa dalam kondisi ya genting. Sampai-sampai Allah menyebutkan kondisi mereka dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Tatkala musuh-musuh datang menemui kalian dari arah atas dan dari arah bawah. Dari atas maksudnya Quraisy dan Ghatafan. Dari arah bawah maksudnya adalah Bani Quraidah. Wa izzaqatil absaru, dan tatkala pandangan sudah miring, tidak stabil memandang saking takut, ketakutan yang luar biasa. Wa balagatil qulubul hanajir, dan ternyata jantung-jantung sudah sampai ke kerongkongan. Allah gambarkan tentang bagaimana ketakutan yang luar biasa. Wa tadhununa billahi dhununa, dan kalian bersangka kepada Allah dengan persangkaan-persangkaan. Hunalika butuliyal mu'minuna, disitulah kaum mukminin diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Benar-benar diuji yang luar biasa. Bayangkan mencekam 10.000 dalam berkhianat, mencekam, tidak perkara yang mudah. Ya. Dalam satu hadis Imam Ahmad meriwayatkan, ya, dengan sanad yang hasan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, dia berkata, seorang pemuda di antara kami berkata, dari Ahlul Kufah, berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, "Ya Aba Abdullah, ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuhu?" Wahai Hudzaifah, ini anak muda ini tidak pernah ketemu Nabi. Dia bertanya, "Ya Hudzaifah, ya, apakah kau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Hudzaifah, "Benar, wahai anak saudaraku." Qala fa kaifa kuntum tasnaun? Ya. Apa yang kalian lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Hudzaifah, "Wallahi laqad kunna najhad." Sungguh kami dalam kondisi sulit ketika bersama Nabi. Maka anak muda ini berkata, "Wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi 'alal ardi laj'alnahu 'ala a'naqina." Demi Allah, seandainya kami ini ketemu Nabi dulu, kami hidup di zaman Nabi, kami tidak akan biarkan Nabi berjalan di atas tanah, kami akan buat dia berjalan di atas pundak-pundak kami. Ini omong seakan-akan omong besar. Kalau kami yang ketemu Nabi, kami akan begitu. Kata Hudzaifah, "Ya bin akhi, jangan ngomong demikian. Tidak mudah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wallahi laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Khandaq. Maka Hudzaifah bercerita, "Kami pernah menghadapi suatu kondisi ketika kami di Khandaq. Saking kondisi genting sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man rajulun yaqumu fayanzur lana ma fa'ala al-qaum tsumma yarji'." siapa di antara kalian yang mau berdiri kemudian pergi menuju kampnya musuh, lihat apa yang sedang mereka lakukan kemudian balik. Ya. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Aku mohon kepada Allah agar dia menjadi temanku di surga. Karena Nabi kasih syarat, gak gampang. Pergi dari Madinah, melewati Khandaq, masuk ke markas musuh, lihat apa yang mereka lakukan, kemudian balik lagi, selamat, siapa yang bisa? Kata Hudzaifah, fama qama rajulun minal qawm, tidak seorang sahabat pun yang berdiri. Karena berat tugasnya. Kenapa? Ketakutan yang amat dahsyat. Min syiddatil khawf, kata Hudzaifah, karena saking ketakutannya. Wa syiddatil ju', saking laparnya. Wa syiddatul bard, saking dinginnya. Terkumpul, sudah lapar, kemudian dingin dan ketakutan. Inilah kondisi. Wa najaman nifaq, ketika itu orang-orang munafik berbicara. Orang-orang yang hatinya ada penyakitnya, orang-orang munafik, kemudian mereka berbicara. Kata mereka, ngejek. Kana Muhammadun ya'iduna annakula kunuza Kisra wa Kaisar. Muhammad sudah janji kepada kita, kita akan makan dari hasil kekayaan Kaisar dan Kisra, Romawi dan Persia. Dia ngomong begitu, janji sama kita. Wa ahadunal yaum la ya'manu ala nafsihi an yadhhaba ila qada'i hajati. Sementara sekarang kita seorang pun tidak merasa aman kalau buang hajat. Dalam kondisi begini, Muhammad masih menjanjikan kita untuk menguasai Persia dan Romawi. Jadi mereka mengejek para sahabat, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah sebagian orang-orang munafik yang ada di barisan kaum muslimin mulai alasan-alasan untuk cari alasan untuk meninggalkan peperangan. Di antara mereka, ya, ada yang minta izin. Namanya Qais Aus bin Qais bin Ibnu Qaizi. Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna buyutana auratun minal adu, fa'dhan lana an nakhruja fanarji ila darina fa innaha kharijatul Madinah." Kata dia, "Ya Rasulullah, rumah-rumah kami bahaya ya Rasulullah, terbuka tidak ada yang menjaga ya Rasulullah. Izinkan kami untuk pulang, kami jaga rumah-rumah kami." Ini mulai alasan. Cari alasan untuk meninggalkan peperangan, ya. Mulailah ada yang minta izin keluar, ada yang minta izin keluar. Orang munafik, mereka sudah termakan dengan provokasi dari orang-orang munafik, ya. Yang Allah abadikan mereka dalam Al-Qur'an, "Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adallahu wa rasul illa ghurura." Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awra. Sehingga orang munafik mereka minta izin kepada Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya rumah-rumah kami terbuka, musuh-musuh bisa menyerang, izinkan kami untuk pulang." In yuriduna illa firara, kata Allah, mereka tidak berkeinginan kecuali untuk kabur dari peperangan. Dalam kondisi genting seperti itu, Nabi masih tetap memberi semangat kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi." Kita bayangkan kondisi sangat genting. 10.000 ngepung di dalam 700. Para sahabat kelaparan, kedinginan, ya, ketakutan yang luar biasa. Tapi Rasulullah SAW tetap menanamkan optimis kepada para sahabat. Kata Nabi, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yufarrajanna ankum ma tarawna minasyiddah." Kata Nabi, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kesulitan yang kalian hadapi akan dihilangkan. Wa inni la arju an atufa bil baitil atiqi aminan." Dan aku berharap aku bisa tawaf di Ka'bah dalam kondisi aman. "Wa an yadfa'allahu azza wa jalla ilayya mafatihal Ka'bah." Dan Allah akan berikan kepadaku kunci-kunci Ka'bah. "Wala yuhlikanna Allah Kisra wa Kaisar." Sungguh Allah akan membinasakan, menghancurkan Kisra dan Kaisar. "Wala tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah azza wa jalla." Dan sungguh harta mereka dari Persia dan Romawi akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kondisi semakin genting, maka Rasulullah SAW mengirim sebagian sahabat, di antaranya Salamah bin Aslam bersama 200 orang, Zaid bin Harithah bersama 300 orang, ya, mereka menjaga kota Madinah. Apa namanya? Ngontrol, ya, keliling sana, keliling sini, ya. Kemudian mereka bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mereka khawatir dengan anak-anak kecil, dan mereka khawatir dengan para wanita, jangan-jangan Bani Quraidah datang tiba-tiba menyerang, sehingga mereka harus keliling patroli di kota Madinah. 500 orang putar sana, putar sini, sambil bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Khawatir anak-anak dan para wanita akan dibunuh oleh Bani Quraidah. Tatkala pengepungan semakin parah, ya, tadi kita sebutkan sekitar 20 hari lebih, entah pada hari keberapa pengepungan semakin parah, Rasulullah SAW, ya, dia seorang nabi, tapi dia berpikir logis, ya, bagaimana cara agar musuh bisa berkurang. Maka Rasulullah SAW punya ide untuk menyuruh sebagian kabilah dari kabilah Ghatafan untuk mundur dengan memberi pemberian kepada mereka, sehingga 10.000 bisa jadi berkurang. Mungkin berkurang 2.000, mungkin berkurang 4.000, yang penting berkurang. Kalau berkurang kan bisa berperang nanti. Maka Nabi punya ide untuk mengirim utusan kepada Uyainah ibn Hisan al-Fazari dan kepada Al-Harith bin Aufi al-Murri. Ya. Mereka adalah kedua adalah pemimpin kabilah Ghatafan. Nabi ingin bermusalahah dengan mereka, mengadakan islah, yaitu Nabi akan memberikan kepada mereka sepertiga hasil bumi kota Madinah. Dengan syarat mereka pulang. Bawa pasukan mereka pulang, jangan tinggal di kota Madinah. Sehingga biarkanlah Nabi berperang dengan orang Quraisy. Karena orang Quraisy masih mending 4.000 lawan 3.000. Ya, karena kabilah Ghatafan banyak, ribuan. Ya. Kalau kurang 2.000, 3.000 lumayan. Ya. Maka Nabi kasih janji yang menyenangkan. Sepertiga hasil kota Madinah dikirim buat mereka. Madinah kota subur, banyak kormanya. Tetapi Nabi SAW ketika ingin melakukan itu semua, Nabi SAW diskusi sama Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Kenapa dua orang dua Sa'ad ini? Karena Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan suku Aus, Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan suku Khazraj, dan dua-duanya adalah kaum Ansar. Maka Nabi diskusi dengan mereka berdua tentang ide Nabi. Ini ide yang logis ya. Nabi ya benar, ya, tidak ada wahyu turun apa yang harus mereka Nabi lakukan. Maka Nabi berpikir logis, berijtihad. Mungkin dengan cara seperti ini musuh bisa berkurang. Seandainya kalaupun terjadi peperangan, kemudaratan lebih ringan. Maka mereka berdua bertanya, "Ya Rasulullah, amran tuhibbuhu fatasna'uhu am syai'an amaraka Allahu bihi la budda minal amali bihi?" Ya Rasulullah, ini idemu ini. Hanya ide saja kau ingin melakukannya atau ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau kau ingin melakukan suatu untuk kami? Maka untuk agar kami selamat ya, karena Rasulullah SAW merasa tidak enak ya bagaimanapun. Ingat ya Rasulullah SAW muhajirin. Datang ke kaum Ansar. Kaum Ansar menolong Nabi. Sejak Nabi datang mereka masalah terus. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud ya. Jadi Nabi ingin kaum Ansar nyaman. Maka Nabi kasih ide seperti itu. Maka mereka bertanya, "Rasulullah, ini yang idemu ini adalah kehendak engkau sendiri atau perintah dari Allah, atau kau ingin perhatian sama kami dengan cara seperti ini?" Maka Nabi mengatakan, "Bal syai'un asna'uhu lakum." Memang saya, ide saya untuk kalian sebenarnya. Ya. "Wallahi ma asna'u dzalika illa li'annani ra'aitul Arab ramatkum an qausin wahidah." Saya tidak punya ide begitu wahai para sahabatku. Saya tidak bikin ide begitu kecuali karena saya orang Arab semua berkumpul dengan satu panah mereka ingin memanah kalian, bersatu padu untuk memanah kalian. Ya. Wakalubukum min kulli janib, mereka menyerang kalian dari segala sisi. Fa'aratu an aksira ankum min syaukatihim ila amrin ma, aku ingin menghancurkan sedikit mereka. Ya paling tidak sebagian mereka mundur sehingga lebih mudah menghadapi. Ini Nabi cemerlang, bagus. Kondisi genting antara hidup dan mati. 10.000, 700 dalam, repot. Apa kata Sa'd bin Mu'adz? Pimpinan suku Aus, "Ya Rasulullah, qad kunna nahnu wa ha'ula'il qaum ala syirk billahi wa ibadatil awthan." Kami dulu ya Rasulullah, kami dan mereka sama-sama syirik, sama-sama musyrik, menyembah berhala. "La na'budullah," kami tidak menyembah Allah. "Wa la na'rifuhu," dan kami tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qiran aw bai'an." Waktu kami masih musyrik dan mereka masih musyrik, mereka tidak bisa makan dari hasil kota Madinah kecuali kalau mereka menjadi tamu kita kasih makan atau mereka beli. Tidak ada kita kasih gratisan. Jadi tamu atau mereka beli. "Afahina akramana Allahu bil Islam?" Apakah sekarang kami sudah dimuliakan oleh Allah untuk masuk Islam? "Wa hadana lahu," dan kami diberi hidayah oleh Allah untuk Islam. "Wa azanna bika," dan Allah memuliakan kami dengan ada engkau ya Rasulullah. Ya. "Wa bihi nu'tihim amwalana," sekarang kami mau kasih gratisan sama mereka hasil bumi kami. "Wallahi ma lana bihadha min haja," kami tidak butuh dengan ide seperti ini ya Rasulullah. "Wallahi la nu'tihim illa saif," kami tidak akan kasih korma sama mereka. Yang akan kami kasih kepada mereka adalah pedang. "Hatta yahkumallahu bainahu wa bainahum," sampai Allah memutuskan apa yang terjadi antara kami dengan mereka. Kata Nabi, "Fa'anta wadha," kalau begitu ya sudah. Ya sudah. Tidak ada lagi, sudah kita bertahan. Mulailah orang-orang musyrikin muter-muter di Khandaq. Mereka cari celah bagaimana bisa masuk. Ya. Ya, sampai akhirnya ada beberapa pasukan kaum musyrikin mereka bisa masuk ya, pasukan berkuda. Ya, mereka siap untuk berperang. Di antaranya Amr bin Wud, wa Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Naufal bin Abdullah, Dirar bin Khattab. Ada sekitar 5 orang. Mereka kemudian mencari tempat yang bisa untuk diloncati oleh kuda mereka. Mungkin ada yang ruang sempit, kondaknya tidak terlalu lebar. Ya, namanya perbuatan kerjaan manusia pasti ada sisi yang mungkin kurang sempurna. Ya, mereka cari tempat yang sempit untuk bisa loncat. Akhirnya mereka berhasil. Mereka masuk di daerah Sabkha, yaitu satu areal yang disebut Sabkha, itu daerah yang ada asin-asinnya, ya, ada mengandung garam, yang terletak di antara khondak dengan kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di antara khondak dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah masuk di areal kaum muslimin. Ya. Antara khondak dengan Sila. Sila itu jabal, Jabal Sila, ya. Kalau kita ke Madinah kita biasanya lewat Jabal Sila. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersama sebagian pasukan kaum muslimin menuju mereka, ya, untuk menanti mereka. Kalau ada yang lainnya mau masuk maka akan dilawan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Amr bin Wud berhasil masuk ke areal kaum muslimin. Kemudian dia tantang duel. Ketika itu Amr bin Wud umurnya 90 tahun. Sudah tua 90 tahun. Dia termasuk pasukan berkuda, prajurit berkuda yang paling berani, yang paling jago. Hanya saja ketika dalam perang Badar dia terluka. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan peperangan. Kemudian perang Uhud dia tidak ikut perang Uhud. Mungkin dia menyembuhkan dirinya. Ya. Ketika perang Khandaq, maka dia hadir kembali. Kharaja mu'laman, dia pakai tanda di tubuhnya agar orang tahu siapa dia. Entah di sorbannya, entah di bajunya, entah di pedangnya. Pokoknya dia keluar dalam memakai suatu tanda agar dikenal. Kemudian dia berteriak, "Man yubaris, siapa yang melawan saya?" Berani. Masuk di areal kaum muslimin. Sedar antara khondak dengan luar biasa beraninya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana lahu ya Nabi Allah." "Wahai Rasulullah, biar aku yang lawan dia." Kata Nabi SAW, "Ijlis. Fa innahu Amr bin Wud." "Wahai Ali, diam kamu, jangan maju. Itu Amr bin Wud, bukan sembarang orang." Dia teriak lagi kedua kali, "Siapa yang lawan saya?" Ali bin Abi Thalib bilang lagi, "Ya Rasulullah, saya yang maju ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Ijlis, duduk. Fa innahu Amr bin Wud, jangan kau maju, itu Amr bin Wud." Kemudian tiga kali teriak, "Man yubari, siapa yang melawan saya?" Akhirnya Ali mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah izinkan Ali untuk maju. Maka Rasulullah SAW berikan pedangnya kepada Ali. Kemudian Rasulullah SAW pasangkan sorban di kepala Ali. Kemudian Nabi berkata, "Allahumma inhu alaihi." Ya Allah, tolonglah Ali melawan Amr bin Wud. Ya. Famasya ilaihi Ali, maka Ali pun berjalan menuju Amr bin Wud. Kemudian Ali berkata, mengungkapkan syair, "La ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz." Jangan kau tergesa-gesa, angku wahai Amr bin Wud. Sungguh telah datang orang yang menyambut tantanganmu dan dia tidak akan mundur. Dzunubhatin wa basiratin wasidqu manja kulli faiz. Ya, orang tersebut memiliki kecerdasan, memiliki ilmu dan kejujuran adalah keselamatan bagi orang yang menang. Amr bin Wud bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Ali memperkenalkan dirinya. "Ana Ali bin Abi Thalib." "Aku Ali bin Abi Thalib." Amr bin Wud sudah tua 90 tahun, Ali masih muda. Amr bin Wud berkata, "Indaka min a'mamika huwa ahsanu minka." "Wahai Ali, kau punya paman-paman yang lain yang lebih tua dari kamu, biar pamanmu yang lawan saya." "Wa inna abaka kana nadiman li bapakmu dulu Abu Thalib, teman ngobrolku, teman minum kopi, ya. Fala uhibbu qitalaka fansarif." "Aku tidak ingin melawan engkau. Pulanglah engkau." Ali mengatakan, "Ya Amr," ternyata Amr bin Wud teman bapaknya. "Wahai Amr, innaka qad kunta ahadallaha ala yad'uka rajulan. Ala yad'uka rajulun min Quraisyin illa ihda khullatain illa akhadhtaha minhu." "Kau pernah berjanji kepada Allah, kalau ada seorang lelaki Quraisy menyerumu kepada dua seruan, kau pasti pilih salah satunya." Ya. "Qala lahu ajal." "Benar, saya pernah berjanji demikian." Kata Ali, "Fa inni ad'uka ila Allah." "Maka saya punya seruan kepada engkau, tinggal kau pilih salah satunya di antara dua. Yang pertama, aku menyeru engkau untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Aku merintahkan menyeru engkau untuk masuk Islam." Ini yang pertama. Kata dia, "La hajata li bidzalik." "Aku tidak butuh dengan Islam. Aku tidak beriman kepada Nabi, kepada Rasulullah." Ali berkata, "Kalau begitu seruan kedua kau harus ikuti." "Fa inni ad'uka ila nizal." "Kalau gitu kita perang, kita berduel." Dia berkata, "Lima ya bin akhi. Fa wallahi ma uhibbu an aktulak." "Kenapa wahai Ali? Nah, wahai putra saudaraku, aku tidak ingin bunuh kamu. Tidak usah kita berduel. Kata Ali, ya kau tidak ingin bunuh saya. Walakin wallahi uhibbu an aqtulak. Tapi aku ingin bunuh engkau. Ketika Amr bin Wud mendengar perkataan Ali, aku ingin bunuh engkau. Maka dia pun ngamuk. Akhirnya dia pun loncat dari kudanya. Dia turun. Kemudian dia potong kaki kudanya. Ya, dia bunuh kudanya. Kemudian dia pukul-pukul wajahnya. Kemudian dia maju menuju Ali bin Abi Thalib dalam kondisi marah. Maka Ali pun menyambutnya. Bidurqatihi, durqat itu semacam apa namanya, perisai tapi bukan terbuat dari besi tapi terbuat dari kulit ya. Fadarabu Amr fi durqah faqaddaha wa asbata fiha saif. Maka dia pun ketika memukul Ali, maka Ali menangkis dengan durqahnya, akhirnya pedangnya Amr bin Wud masuk ke dalam durqah tersebut karena terbuat dari kulit, tembus dan pedangnya mengenai wajah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, mengenai kepala Ali bin Abi Thalib sehingga terluka. Kemudian ketika dia susah mencabut pedangnya, maka Ali bin Abi Thalib segera menghantamkan pedangnya ke pundaknya, maka dia pun jatuh. Ketika terjatuh, maka debu bertebaran. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Ali bertakbir, Allahu Akbar. Maka kaum muslimin tahu bahwasanya Ali telah membunuh Amr bin Wud. Kemudian Rasul Ali pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sisanya pada kabur, pada kabur. Kisah ini kisah sangat menarik, bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Wud, namun sanadnya lemah. Kisah ini sanadnya lemah. Dan kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib sangat pemberani, terlalu banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang keberanian Ali bin Abi Thalib. Nanti juga dalam perang Khandaq bagaimana hebatnya Ali bin Abi Thalib. Tapi untuk kisah ini Amr bin Wud dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sanadnya lemah. Kemudian datang juga Naufal bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi. Dia ingin, ini orang kafir, dia ingin melewati Khandaq, ya. Maka dia terjatuh. Kemudian datanglah Zubair bin Awam. Kemudian Zubair bin Awam pun membunuhnya. Akhirnya dibelahlah tubuhnya menjadi dua oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Akhirnya kaum muslimin pun bertakbir, ya, ketika melihat Zubair bin Awam berhasil membunuhnya. Baik. Dalam kisah perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ya, terluka dan dia meninggal dalam perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz. Yang kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, ya. Awalnya apa? Dia terluka. Ya, ketika terjadi panah-panahan di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, ya. Sa'ad bin Mu'adz dia memakai baju perang, tapi sebagian ujung-ujung tubuhnya terbuka. Dia tidak memakai baju perang yang sempurna, ya, besi menutupi tubuhnya seluruhnya, tapi ada bagian tubuhnya yang terbuka sehingga mudah terkena panah. Jadi seorang pemberani dan tubuhnya besar, ya. Maka seorang bernama Hibban bin Al-Ariqah kemudian memanahi Sa'ad bin Mu'adz dan akhirnya mengenai bagian tangannya, ya, mengenai bagian tangannya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kharajtu yawmal khandaq akfu atharan nas. Aisyah berkata, aku waktu perang Khandaq aku keluar dan aku mengikuti orang-orang, ya. Kalau ada yang sakit maka dibantu, ada yang haus maka di, ya, wanita, sebagian wanita keluar ikut dalam perang Khandaq dalam rangka untuk membantu orang-orang yang terluka. Fa idza ana bi Sa'ad bin Mu'adz, tiba-tiba aku melihat Sa'ad bin Mu'adz. Wa ma'ahu ibnu akhihi Al-Harits bin Aus, dan dia bersama sepupunya Al-Harits bin Aus. Yahmilu mijannatan, ya, dan dia membawa perisai. Fajalasu ilal ardi famarra Sa'ad 'alaihi dir'un min hadid. Aku pun duduk di tanah, tiba-tiba kata Aisyah, aku duduk di tanah, aku melihat Sa'ad bin Mu'adz lewat dan dia memakai dirak, memakai baju perang terbuat dari besi, ya. Ya. Waqad kharajat minha atrafuhu, tapi baju perang tersebut tidak sempurna, artinya tangannya kelihatan, kakinya kelihatan. Fa ana atakhawafu ala atrafi Sa'ad, aku khawatir yang terbuka, bagian tubuh yang terbuka bisa terkena anak panah. Dan Sa'ad termasuk orang yang besar dan orangnya tinggi, ya. Akhirnya benar, ketika dia sedang berjalan tiba-tiba ada seorang laki dari kaum musyrikin dari Quraisy namanya Hibban bin Al-Ariqah memanah Sa'ad bin Mu'adz, ya, kemudian mengenai tangannya dan akhirnya membuat dia terluka. Dan sebab luka itulah yang akhirnya membuat Sa'ad bin Mu'adz akhirnya meninggal dunia. Dalam riwayat, ya, dalam dari Jabir dalam Sahih Muslim, ya, fahasamahu Rasulullah SAW bin nar, Maka Rasulullah SAW akhirnya mengkai ya lukanya Sa'ad, bekas panah tersebut. Ya. Fantafaqat yaduhu fatarakahu. Ternyata ketika dikai, ya tidak berhasil dan tangannya semakin membengkak. Fatarakahu. Maka Rasulullah SAW meninggalkannya, ya. Akhirnya darah keluar. Fahasamahu ukhra. Rasulullah SAW kemudian mengkai kedua kali dengan besi yang dipanaskan, ditempelkan ke luka tersebut. Ternyata tidak sembuh juga. Fantafaqat yaduhu. Tangannya semakin bengkak. Ya. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz merasa dia akan meninggal dunia karena sudah diobati oleh Nabi tidak berhasil, maka dia berdoa, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min bani Quraidah. Kata dia, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sampai kau menyenangkan pandanganku dengan apa yang menimpa bani Quraidah. Ya, wa kanu hulafa'ahu wa waliyahu fil jahiliyah. Dahulu suku Aus dan suku bani Quraidah mereka saling bersekutu, ya, saling kerjasama. Akhirnya ketika Sa'ad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya darah keluar, akhirnya Allah hentikan. Tidak ada satu tetes darah pun yang keluar setelah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sampai kau buat aku senang dengan apa yang menimpa bani Quraidah, ya. Akhirnya bani Quraidah ikut dengan hukum Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nanti akhirnya kisah di akhirnya nanti akan kita sampaikan, di mana akhirnya ketika orang-orang kafir sudah kabur semua tinggal bani Quraidah, maka akhirnya Nabi menyerang mereka dan akhirnya mereka punya ide agar mengikuti hukum Sa'ad bin Mu'adz dan akhirnya Nabi setuju. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz memberi hukum kepada mereka agar dibunuh dan akhirnya mereka dibunuh. Kemudian setelah itu baru Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Jadi di antara karomah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika beliau sakit, ya, maka saat dibawa di masjid, ya, ya, untuk diobati dan orang-orang datang menjenguknya, ya, sebagian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, usiba Sa'ad yaumal Khandaq, ramahu rajulun min Quraisy yuqalu Hibban bin Ariqah, ramahu fil akhal fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Ketika Sa'ad bin Mu'adz terluka dalam perang Khandaq, tangannya terluka terkena panah, maka Nabi SAW membuat semacam kemah dalam masjid dan Sa'ad bin Mu'adz dirawat dalam masjid agar orang-orang mudah untuk menengoknya, ya, dan agar mudah untuk dirawat, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian juga ini mungkin terakhir kita sampaikan, kisah seorang pemuda, ya, yang dia baru saja menikah kemudian dia ikut dalam perang Khandaq. Kemudian dia minta izin di siang hari untuk tengok istrinya. Ya. Dia minta izin kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, Khudh alaika silahak. Bawa pedangmu. Fa ini akhsha alaika Quraidah. Aku khawatir kau dibunuh oleh orang Quraidah. Karena orang Bani Quraidah sudah berkhianat. Maka dia pun bawa pedangnya untuk pulang ke rumah istrinya. Fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imah. Tiba-tiba dia sampai di rumah, istrinya sedang depan pintu berdiri. Kenapa istrinya keluar rumah? Fa'ahwa ilaiha birrumhi liyat'ana habihi. Maka dia ingin menikam, menembak istrinya karena dia malu. Ya, apa dia cemburu? Kenapa istrinya keluar dari rumah? Ya, orang Arab cemburunya tinggi, ya. Ya. Ketika dia marah sama istrinya, kemudian istrinya berkata, "Ukfuf 'alaika rumhak." Tahan tombakmu. Wadkhulil bait, masuk ke rumah, lihat dulu, ya. Lihat dulu apa yang terjadi dalam rumah. Apa yang buat aku keluar dari rumah? Ternyata dia masuk ke dalam rumah, ya. Ternyata dalam rumah ada ular yang sangat besar yang sedang terlilit di tempat tidur. Ya, tadinya dia cemburu, dia mau tikam istrinya gara-gara istrinya keluar rumah. Lihat bagaimana cemburunya orang-orang Arab, ya. Enggak pingin istrinya keluar sembarangan, ya. Ternyata istrinya bilang, "Kenapa saya keluar? Lihat dalam rumah. Jangan dulu kau tombak saya." Ternyata di tempat tidurnya ada ular besar. Maka dia pun akhirnya ambil tombaknya dan dia menikam ular. Akhirnya mereka berdua saling bergulat, ya, ya. Akhirnya ular tersebut pun melilitnya. Akhirnya dua-duanya mati. Ularnya mati, dia juga mati. Maka kami kabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kami sebutkan hal tersebut. Maka kami berkata, ya, ya Rasulullah, ya. Kata Rasulullah SAW, istaghfiru li sahibikum. Kata Rasulullah SAW, mohonlah ampunan kepada kawan kalian. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan, Inna bil madinati jinnan qad aslamu, sungguhnya di kota Madinah ada jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa adhinuhu thalathata ayyam. Kalau kalian ada jin, ada ular, maka beritahu ular tersebut untuk pergi selama 3 hari. Ya, artinya kasih waktu dia 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalik faqtuluh. Kalau ternyata dia masih muncul lagi, maka bunuhlah. Fa inna ma huwa syaitan, sungguhnya itu adalah syaitan. Ini dalil bahwasanya jin terkadang datang dalam bentuk ular, dan bisa jadi itu jin muslim. Tapi kita berbicara dengan ular tersebut, kalau memang dia adalah jin, dia akan pergi. Tapi ternyata tidak pergi-pergi, maka bisa jadi itu jin syaitan atau ular betulan. Wallahu alam bisawab. Ini saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.